selesailah sudah cerita antara kita berdua, dan tak perlu lagi bicara obral kata hanya untuk saling menyiksa. Lupakan saja semua yang pernah kita jalani, agar kelak tak ada luka dan kecewa atau dendam antara kita. Dan aku lari dari mimpi di sampingmu, biar ku pergi. Ya percuma hanya buang waktu selama denganmu. Lupakan saja, pasti tak ada tangis, tak ada haru. Ya percuma hanya buang waktu kembali. Lupakan saja semua yang pernah kita jalani, agar kelak tak ada luka dan kecewa atau dendam antara kita. Dan aku lari dari mimpi di sampingmu, biar ku pergi. Ya percuma hanya buang waktu selama denganmu, selamat tinggal, aku tak akan kembali.